Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bantahan terhadap Al-Mu'attilah. Yaitu Al-Wajh Al-Khamis. Nah, ini terkait dengan Al-Wajh Al-Khamis ini. Baik. Berikutnya, amma bi'atibari majaha fi sunnah wa yuqulu lahu na'am iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fadilatul syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Amma bi'atibari majaha fi sunnati fa yuqulu lah hal anta a'lamu billahi min rasulillah fa sayaqulu la. Dikatakan kepadanya, apakah Anda lebih tahu tentang Allah daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam? Dia akan mengatakan lah, tidak. Tentunya ya, Rasul lebih tahu. Naam. Tsumma yuqalu lah hal ma akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillahi siddiqun wa haqqun wa sayaqulu na'am. Kemudian dikatakan padanya, baik. Kemudian dikatakan kepadanya, ya, qira'ah ada. Apakah yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Allah sirrun haqqun, jujur dan benar, ya, disampaikan jujur, lawannya apa? Kadzib, dusta. Haqqun, benar, lawannya apa? Batil. Ya, tidak akan berani, tidak mungkin dia mengatakan itu dusta dan itu batil, kan begitu. Nah, pasal yaqulu na'am. Summa yuqalu lah hal ta'lamu anna ahadan minan nasi ansahu li ibadillahi min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa sayaqulu la. Dan dikatakan lagi padanya, apakah Anda mengetahui bahwasanya ada seseorang dari kalangan manusia yang lebih fasih bicaranya dan lebih jelas bicaranya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih jelas dalam hal penjelasan makna? Tentu dia akan mengatakan la. Baik. Fa yuqalu lah idza kunta taqarra bidzalik falimadza la yakunu 'indaka al-iqdam wa hal ta'lamu anna hadan qafazta thumma yuqalu lahu hal ta'lamu anna hadan dua baris antum baca tadi, antum loncatnya di mana tadi? Hal ta'lamu anna hadan minan nasi afsahu kalaman, antum baca. Khair mawjud, subhanallah. Jadi anak langsung mengartikan tadi. Baik, anak ulangi ya. Thumma yuqalu lah, hal ta'lamu anna ahada minan nasi afsahu kalaman wa abiyanu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasayaqulu lah. Kemudian dikatakan padanya, apakah Anda mengetahui bahwasanya ada seseorang dari manusia yang lebih fasih bicaranya dan lebih jelas, ya, dalam menjelaskan makna yang diinginkannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la, maka dia akan mengatakan tidak. Tsumma yaqulu la, kemudian dikatakan padanya, hal ta'lamu anna ahadan minan nasi ansahu li'ibadillahi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fasayaqulu la. Apakah Anda mengetahui bahwasanya ada seseorang dari manusia yang lebih menasihati hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka dia akan mengatakan tidak. Kemudian fayuqalu lah idza kunta taqarra bidzalik tuqirru bidzalika فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته على حقيقته وظاهره اللائق بالله وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم إذا كنت تقر بذلك apabila anda mengakui hal itu mengikrarkan hal itu menetapkan hal itu yang ditanyakan di atas baik tentang Allah maupun tentang Rasulnya ya. Kemudian jika anda menetapkan hal itu, falimada? Maka kenapa? La yakunu indaka al-iqdamu wasyaja'atu. Kenapa anda tidak punya keberanian? Fi isbati ma asbatahu Allah Ta'ala li nafsihi. Untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Wa asbathahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang ditetapkan untuknya oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ala haqiqatihi sesuai dengan hakikatnya. Wa zahirihi la'iq billah. Dan sesuai dengan lahiriah maknanya yang sepadan selaras dengan diri Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa anda tidak punya keberanian untuk itu? Anda sudah tahu. Allah lebih tahu tentang dirinya. Rasulullah lebih tahu tentang Allah daripada manusia lainnya. Dan seterusnya. Yang dipertanyakan di atas dan ternyata dia mengakuinya. Menetapkannya. Nah, apa kemudian menolak hakikat apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tentang Allah Subhanahu Wa Taala dan mengatakan itu majazi. Kenapa kemudian lari menghindar dari lahiriah maknanya yang itu yang lahiriah makna yang selaras sesuai dengan kesempurnaan diri Allah Subhanahu Wa Taala itu makna yang tampak, makna yang benar yang sesuai dengan keagungan Allah Taala justru menyelewengkannya ke makna-makna yang lain yang tidak jelas dasarnya. Wa kaifa yakunu indaka al-iqdam wa syaja'atu fi nafhi haqiqati tilk. Bagaimana bisa anda memiliki keberanian dalam menafikan hakikatnya itu? Wa sarfihi ila ma'na dan memalingkannya, menyelewengkannya ke makna yang yukhalifu zahirahu bighairi ilm, menyelisihi lahir maknanya tanpa ilmu. Kenapa begitu? Naam. Wa madha yudhiruka? Yadhiruka. Wa madha yadhiruka idza athbatta lillahi ta'ala ma athbathahu li nafsihi fi kitabihi aw sunnati nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam 'ala al-wajhi al-la'iq bih fa aqadta bima ja'a fil kitab wa sunnati itsbatan wa nafyan. Wa madha yadhiruka? Apa mudaratnya terhadap anda? Apa bahayanya terhadap anda? Idza athbatta lillahi ta'ala ma athbathahu li nafsihi fi kitabi. Jika anda menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya dalam kitabnya. Aw sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam. Atau apa yang ditetapkan dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Alal wajhi al-la'iq bihi. Dengan bentuk yang selaras sepadan tentunya dengan keagungan Allah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadta bima ja'a fil kitab was sunnah itsbata wa nafyan. Sehingga dengan itu anda mengambil seluruh apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal isbat menetapkan, dalam hal menafikan. Apa masalahnya? Apa bahayanya, mudaratnya terhadap Anda? Apa yang Anda khawatirkan, takutkan? Afalaysa hadza aslama laka wa aqwama li jawabika idza su'ilta yawmal qiyamati madza ajabtumul mursalin? Bukankah hal ini lebih selamat bagi Anda dan merupakan jawaban yang lebih kokoh bagi Anda apabila Anda ditanya di hari kiamat, madza ajabtumul mursalin? Dalam surat Al-Qasas ayat 65. Madza ajabtumul mursalin? Apa sambutan kalian terhadap rasul-rasul yang diutus? Kalian, hal antum musaddiqun am mukadzibun? Kalian membenarkan atau mendustakan? Wasil. Awalaysa sarfuka li hadhihi an-nusus an zahiriha wa ta'yinu ma'nan akhara mukhataratan minka? Fal'alla al-murada yakunu 'ala taqdiri jawazi sarfiha ghayra ma sarftaha ilayh. Bukankah apa yang Anda lakukan memalingkan, menyelewengkan nas-nas ini luar dari maknanya yang tampak, lahiriah maknanya, dan menentukan makna yang lain selain lahiriah maknanya? Awalaysa dhalik, bukankah hal itu mukhataratan minka? Bukankah itu adalah perbuatan menerjang bahaya? Ya. Karena begini, fala'alla al-murada, barangkali yang dimaksud yakun, yani ala takdiri jawazi sarfiha, ya, ala takdiri jawazi sarfiha, yani diandaikan boleh dipalingkan, diselewengkan, andaikan ada pembolehan untuk sarfin nusus an zahiriha, memalingkan nas-nas itu keluar dari lahirnya maknanya, mencari makna lain yang kesembunyian, dan kan itu boleh. Fala annal murad, maka barangkali yang dimaksud yakunu ghaira ma saraftaha ilai. Boleh jadi yang dimaksud selain yang Anda palingkan ke sana maknanya. Justru makna lain selain makna yang Anda palingkan nas itu ke sana. Ini kan mukhatarah, ini menerjang bahaya, ini namanya. Ya, spekulasi yang berbahaya. Seandainya boleh, ya, memalingkannya ke makna lain, mencari makna-makna lain selain yang itu, maka boleh jadi ada makna lain selain itu yang benar, bukan yang Anda arahkan ke sana maknanya. Apalagi ini keluar dari makna yang tampak, lahirnya makna. Nah, ini bahaya sekali. Nah, bisa dipahami? Nah, al-wajhus sadisu fi ibtali madhhabi ahli at-ta'tili annahu yalzamu alayhi lawazimu batilatun wa butlanul lazimi yadullu ala butlanil malzumi. Sisi yang keenam dalam membatalkan madhab ahli ta'til, bahwasanya يلزم عليه لوازم باطلة. Madhab ahli ta'til itu berkonsekuensi atasnya konsekuensi-konsekuensi yang batil. Lawazim batilah, konsekuensi-konsekuensi yang batil. Wabutlanul lazimi yadullu ala butlanil malzum. Batilnya konsekuensi dari satu perkara menunjukkan batilnya perkara yang menjadi sumber konsekuensi itu. Paham? Jadi ada perkara kemudian ada konsekuensinya. Mengukur kebenaran atau kebatilan perkara itu adalah dengan melihat konsekuensinya. Kita sudah pernah lewati ya. Nah, ya masalah konsekuensi ya. Nah, kita sudah pernah melewati itu. Baik. Yani pada pembahasan konsekuensi suatu ucapan. Nah, apakah bisa dinisbatkan kepada seseorang ya? Ada pembahasan kita lewati itu. Nah, ini sekarang, ya. Jadi untuk menggambarkan ini, al-malzum ini maksudnya satu perkara. Ya, al-malzum. Ini yani, madhab ini. Al-malzum. Madhab. Kemudian al-lazim, konsekuensi dari madhab itu. Nah, ahli sunnah wal-jamaah, madhab ahli sunnah wal-jamaah, lawazimnya semuanya. Ya, lawazim yang hak, yang benar. Tidak ada lawazim batilah. Berarti kan malzumnya, yakni madhabnya, ya, hak. Nah sekarang madhab ahli ta'til malzumnya yaitu perkara ya yang dipermasalahkan adalah madhab ahli ta'til ini malzumnya. Nah ternyata madhab ahli ta'til ini malzum ini ternyata punya lazim ya lawazim konsekuensi-konsekuensi yang batilah. Nah ketika kita mendapati ada lawazim yang batilah darinya, berarti dari situ pun dikesimpulkan berarti malzumnya ya perkara itu madhab itu juga batil karena melahirkan konsekuensi yang batil. Wadih? Wa min hadhihi lawazim. Wa min hadhihi lawazim awalan anna ahla ta'tili lam yatriku nusus sifati an zahiriha illa haythu taqadu annahu mustalzimun aw muhimun litashbihi Allah ta'ala bi khalqi. وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء. كمل. قال نعيم بن محمد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله ومن شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جهد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله tasbihan intaha. Kaitannya wa minal ma'lum. Wa minal ma'lumi anna min afdalil batili ayyi ja'ala zahiru kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Ayyi ja'ala. Minal ma'lumi anna min afdalil batili ayyi ja'ala zahiru kalamillahi ta'ala wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wa sallam tasbihan wa kufran aw muhiman lidzalik. Na'am. Di antara lawazim konsekuensi-konsekuensi yang batil itu yang pertama anna ahla ta'til lam yasrifu nusus sifati an zahiriha, bahwasanya ahli ta'til tidaklah mereka memalingkan menyelewengkan nusus sifat keluar dari lahiriah maknanya illa kecuali haitsu taqadu kecuali manakala ya. Mereka beretikad berkeyakinan annahu mustalzimun bahwasanya lahiriah makna itu berkonsekuensi au muhimun atau lahiriah makna itu memunculkan persangkaan ditasbihillahi ta'ala bi khalqihi, adanya penyerupaan, penyamaan Allah dengan makhluknya. Ini sebabnya mereka terjerumus dalam ta'til dan telah dijelaskan di awal. Iya kan? Karena di awal sudah dijelaskan oleh Syekh bahwa mereka ahlu ta'til. Coba kita buka lagi di sana. Ya. Roja biar semakin jelas halaman Al-Qismu Thalith. Ya. Sudah ya, dilihat lagi. Man ja'alul ma'nal mutabadir min nususis sifati ma'nan batilan la yaliqu billahi wa huwa at-tashbihu. Thumma innahum min ajli dhalika ankaru ma dallat alayhi min al-ma'na al-la'iqu billahi wa hum ahlut ta'til. Ya kan? Jadi berawal dari mereka menjadikan makna yang tampak dari nusus sifat, yang lahiriah maknanya, sebagai makna yang batil yang tidak pantas bagi Allah, yaitu tasbih. Jadi mereka menganggap lahiriah makna dari nusus sifat ini adalah menyerupakan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk, dan ini tidak boleh, ini batil. Oleh karena itu ini harus dihindari. Akhirnya mereka pun mengingkarinya. Nah, hanya diingkari. Nama menjadilah mereka mu'abtilah. Nah, ini. Jadi, anna ahla ta'tili lam yasrifu nusus sifati an zahira illa min haythu i'taqadu anna mustalzimun aw muhimun li tasbihillahi ta'ala. Mereka tidaklah melakukan itu, melakukan tahrif itu, ya, keluar dari lahiriah maknanya, kecuali tatkala mereka beriktikad, berkeyakinan bahwa lahiriah makna nusus sifat itu berkonsekuensi atau menimbulkan persangkaan adanya penyerupaan Allah dengan makhluknya. Tatkala mereka meyakini seperti itu, bahwa lahiriah makna ini, jika kita menetapkan sifat itu bagi Allah, menetapkan wajah bagi Allah, tangan bagi Allah, dan seterusnya, itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk yang juga punya wajah, punya tangan. Itu konsekuensinya, atau menimbulkan persangkaan seperti itu. Ya. Wa tasbihullahi ta'ala bikhalqihi, sedangkan penyerupaan Allah dengan makhluknya, penyamaan Allah dengan makhluknya, kufurun, merupakan kekufuran. Ya, notatibun liqauli ta'ala, karena itu pendustaan terhadap ayat firman Allah Ta'ala surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Qala Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i, kata Nu'aym bin Hammad al-Khuza'i, salah satu masyayikh Bukhari, wa man shabbaha Allah bi khalqihi, barang siapa menyerupakan, menyamakan Allah dengan makhluknya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wa man jahada, dan barang siapa mengingkari ma wasafallahu bihi nafsah, sifat yang Allah sifati dirinya dengannya, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Wa laisa ma wasafallahu bihi nafsahu wa la rasuluhu tashbihan, tidak ada pada sifat-sifat yang Allah sifati dirinya dengannya dan Rasulnya menyifati Allah dengannya, tidak ada sama sekali pada perkara-perkara itu tasbihan, penyerupaan, penyamaan dengan makhluk. Nah, diperjelas di sini bahwa man syabbaha Allah bi khalqi faqad kafar. Jadi tasbih tamtsil itu kekufuran. Kenapa kekufuran? Karena ya, itu adalah pendustaan terhadap ayat laisa kamitsli syai'. Allah sudah mengatakan tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah, kemudian ada yang datang mengatakan bahwa ini sama, ya, serupa dengan Allah. Ya. Sifat-sifat Allah ini adalah sifat-sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk pada hakikatnya. Nah, ini kufur, mendustakan ayat ini. Ya. Wa minal ma'lum, nah ini dasarnya. Jadi karena i'tiqad itu, ya, dan mereka tidak mau terjerumus dalam perkara itu, akhirnya mereka melakukan itu. Nah, berarti mereka kan ada i'tiqad seperti itu dasarnya, ya. Jadi sebelum menjadi mu'abtilah, berawal dari mereka punya i'tiqad tasbihullah bi khalqih. Wah. Jadi mereka di fase ini sebenarnya sama dengan musyabbihah. Hanya saja mereka meningkat, ya, yaitu mereka menolaknya. Nah, ingin menolaknya, menghindarinya, sehingga dinafikan supaya tidak terjerumus dalam perkara itu. Namun dari sisi i'tiqad mereka sudah beri'tiqad bahwa itu adalah hakikatnya sama dengan makhluk. Nah, itu padahal kekufuran. Wa minal ma'lumi anna min abtalil batili merupakan hal yang telah diketahui bahwa sesungguhnya termasuk perkara batil yang paling batil. Ayyuja'ala zahiru kalamillahi ta'ala wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam, menjadikan lahiriah kalam Allah Ta'ala dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tasbihan, lahiriahnya menunjukkan adanya penyerupaan penyamaan. Ya. Wa kufran dan menjadikan lahiriah kalam Allah dan kalam Rasulnya adalah merupakan menjadikannya sebagai suatu kekufuran. Au muhiman lidalik, au muhiman litasbih, muhiman lilkufr. Nah, muhiman lidalik, isyarat lidalik, kembali ke tasbih, kembali juga ke kufur. Atau menjadikan lahiriah kalam Allah dan Rasulnya, ya, lahiriah makna itu menimbulkan, memunculkan persangkaan adanya tasbih, adanya kekufuran. Ini termasuk min abtalil batil. Nah, kan kalau ditanya, ya kan, ditanya ahli ta'wil, kenapa kalian tidak mau menetapkan wajah bagi Allah misalnya? Hah? Mada ajabu? Kan mereka kan berpaling dari makna itu, lahiriah itu, wajah hakiki, mereka ke makna yang lain, ya kan? Ta'wil makna yang lain. Orang kan itu penetapannya majazi, jadi sebenarnya bukan itu yang dimaksud, makna lain dimaksud. Mereka pun menta'wil satu makna yang lain misalnya. Ketika ditanya, dikejar, lah kenapa kalian tidak mau menetapkan wajah bagi Allah? Kenapa? Apa jawabannya? Mereka akan mengatakan, karena kalau kita menetapkan wajah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah punya, karena makhluk juga punya wajah. Jika kita menetapkan wajah bagi Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Itu kan tasbih, kan? Nah, itu mesti kembali ke situ mereka. Karena kami tidak mau menyamakan Allah dengan makhluk, maka kami menolaknya. Kami cari makna lain yang selamat menurut mereka. Faham tu? Jadi memang berawal dari situ, dari etikot tasbih tersebut. Akhirnya jatuh dalam ta'wil. Maka kalian, ya, berada pada etikot yang bahaya. Etikot seperti itu kekufuran. Kalian kenapa meyakini bahwa penetapan wajah bagi Allah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluk? Padahal Allah mengatakan laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Padahal Allah juga yang menetapkan wajah bagi dirinya dalam Al-Quran dan juga pada sunnah Rasulnya. Berarti wajah yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya dalam hadis-hadis itu adalah wajah yang berbeda dengan wajah makhluk pada hakikatnya. Nah, kalian membenarkan laisa kamitsli syai' atau mendustakan, kan gitu. Jika kalian membenarkan, berarti tetapkan wajah tapi jangan samakan dengan wajah makhluk. Kan begitu. Jika kalian menolak wajah yang Allah tetapkan dan Rasulnya tetapkan untuk Allah, ya, dengan keyakinan itu penyamaan dengan makhluk yang punya wajah atau menimbulkan persangkaan penyamaan Allah dengan makhluk, berarti Anda mendustakan laisa kamitsli syai'. Tidak ada yang sama dengan Allah. Hah? Kan begitu, ya? Nah, jadi itu kekufuran. Nah, ini maksud konsekuensi yang berarti. Jadi konsekuensi mazhab kalian ini batil. Konsekuensinya batil. Ya? Baik, ambil satu lagi, Tanian. Tanian. أن كتاب الله تعالى الذي أنزله تبيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته وإنما جعل ذلك موقولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون وهذا ظاهر البطلان. طيب الدواء. Sungguhnya kitab Allah Ta'ala yang Allah turunkan, anna kitab Allah Ta'ala alladhi anzalahu tibyana likulli syai', yang Allah turunkan dalam rangka sebagai penjelasan ya untuk segala sesuatu, wa hudan linnas sebagai petunjuk bagi manusia, wa syifaan lima fis sudur sebagai obat yang bagi penyakit yang ada dalam dada-dada, yakni dalam hati-hati manusia, wa nuran mubina dan cahaya ya yang terang benderang yang memperjelas ya segala perkara, wa furqanan bainal haqq wal batil dan sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Lam yubayyinillahu ta'ala, konsekuensi dari mazhab mereka kitab Allah yang seperti ini tadi sifat-sifatnya ya kedudukannya sebagai penjelasan untuk segala sesuatu, petunjuk bagi manusia, obat yang ada dalam dada ya, cahaya yang terang benderang menjelaskan segala sesuatu, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Bersama dengan itu semua, kitab yang disifati dengan sifat-sifat itu, ternyata lam yubayyinillahu ta'ala fi, Allah tidak menjelaskan dalam kitabnya, ma yajibu alal ibadi i'tiqaduhu, apa yang wajib bagi hamba-hambanya untuk mereka yakini, fi asma'ihi wa sifatihi, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ya, wa innama ja'ala dhalika mukulan ila uqulihim, dan hanyalah sungguhnya Allah menjadikan hal itu diwakilkan kembali kepada akal-akal mereka sendiri sesuai dengan logika-logika mereka sendiri. Yusbituna lillahi ma yasha'un, mereka bebas menetapkan bagi Allah apa yang mereka kehendaki sesuai dengan logika-logika mereka, akal-akal mereka. Wa yunkiruna ma la yuridun, dan mereka bebas mengingkari apa yang mereka tidak inginkan sesuai dengan logika-logika mereka, akal-akal mereka. Ya, apakah mungkin begitu? Nah, tidak mungkin. Sementara konsekuensi mazhab mereka seperti itu. Kenyataannya, realitasnya, ahlu ta'til, ya, kan asnaf. Ahlu ta'til asnaf. Mereka ada berapa golongan. Ada yang menafikan seluruh nama dan sifat. Ada yang menafikan seluruh nama dan menetapkan seluruh sifat. Ada yang menetapkan seluruh nama dan menafikan seluruh sifat. Ada menafikan semua nama dan sifat. Jahmiyah. Total. Tidak ada yang tersisa. Ada yang menetapkan nama-nama, asma dan menafikan sifat. Yaitu Mu'tazilah. Ada yang menetapkan nama-nama dan sebagian kecil sifat. Tapi mayoritas sifat ditolak. Asyariyah, Maturidiyah, Kullabiyah. Ya kan? Jadi mereka, kenapa bisa terbagi menjadi golongan? Kok beda-beda madhabnya dalam menta'til? Dikarenakan akal-akal mereka, logika-logika mereka yang rusak itu, yang tidak jelas itu, ya, berbeda-beda. Ya kan? Nah, berbeda-beda. Itu menunjukkan ittirab uqulihim, goncangnya akal-akal mereka. Karena akal mereka bukan akal yang sharih, bukan akal yang jelas. Nah. Ya. Nah, beda dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada ijma'. Mereka di atas ijma'. Dalam hal asma wa sifat tidak ada khilaf di antara mereka. Ya, semuanya mengacu kepada mazhab salaf. Nah, kenapa? Karena bukan akal-akal mereka, logika-logika mereka yang berbicara dalam menetapkan dan mengingkari, tetapi semuanya kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. La majala lil akli fiha. Nah, tidak ada ya celah bagi akal untuk masuk di dalamnya. Kan begitu. Qawaid telah kita lewati. Sehingga mereka tidak ada khilaf. Mereka ijma. Bisa dipahami kan? Jadi konsekuensi ini ya, konsekuensi yang batil ini ketika mereka menentukan makna-makna yang lain dengan akal-akal mereka, menunjukkan bahwa berarti kitab Allah belum menjelaskan itu semua, apa yang wajib diyakini oleh hamba-hamba Allah dan asma sifat. Berarti ini konsekuensi yang batil. Nah, ini lebih penting, lebih mendasar ya, ini usul dibandingkan masalah-masalah fikih kan begitu. Nah, وهذا ظاهر البطلان يعني جلاس tanpa kebatilan. Barakallahu fiikum. Kali kan kita lanjutkan besok insyaallah. Barakallahu fiikum.